Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslan. Min hadha al-bab kull min nafsi. Fa inna idza utliqa tanawwala jami'a dhunubi. Fa innaha dhulmul 'abdi nafsahu. Maka demikian juga istilah mendzalimi diri sendiri. Jika disebutkan istilah mendzalimi diri sendiri secara mutlak, tidak berkait, tidak bersyarat, maka tanawala mencakup semua jenis dosa. Fa inna, karena semua dosa itu adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud. Dalika min amba'il qura, hal tersebut termasuk berita tentang berbagai desa. Naqussuhu 'alaika, yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Min hadi, antara desa tersebut ada yang qa'imun. Qa'imun maknanya adalah halaka ahluhu dunahu. Semua penghuninya mati, namun bangunan-bangunan rumahnya tidak hancur. Berdiri bangunan-bangunan rumahnya padahal penghuninya sudah habis. Wahasid, dan di antara kampung tersebut ada yang hasid. Hasid itu makna aslinya hasil panen. Dan di sini maknanya adalah halaka bi ahlihi, hancur kampungnya bersama penghuninya. Artinya sudah tidak ada lagi jejak dan bekasnya. Kenapa kampung yang hancur bangunan dan penghuninya disebut hasib? Ini sebagaimana tanaman yang dipanen dengan semisal apa, sebagaimana padi dipanen, maka habis semua, tidak ada yang berdiri, semuanya rata dengan tanah. Wama zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka disebabkan kami binasakan mereka tanpa dosa. Kalau tidak membinasakan mereka tanpa dosa, walakin zulamu anfusah, akan tapi mereka lah yang membalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kesyirikan. Fama arnat, arnat maknanya dafaat, maka tidaklah bisa membela anhum dari mereka alihatuhum, sesembahan-sembahan mereka. Allati yata'una, yang mereka sembah selain Allah. Tidak bisa memberikan manfaat min syai' sedikitpun. Lama ja'a amru rabbi, ketika telah datang ketetapan rohmu yaitu ada. Pemazaduhum, dan tidaklah berhala-berhala tersebut memberikan tambahan kepada mereka disebabkan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut kepada berhala-berhala tadi tidaklah menambah selain ghairah tadbib, maknanya taksir, kerugian. Maka di sini kita lihat dzulamu anfusahum wa ma dzulamnahum walakin dzulamu anfusahum. Dzulamu anfusahum maknanya asyirku. Wa idz qala Musa li qaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzulamtum anfusakum, sesungguhnya kalian mendzalimi diri kalian sendiri. Apa yang dimaksud dengan mendzalimi diri sendiri? Bittikhadzikumul ijlah, dengan kalian menyembah patung anak sapi. Maka berarti dalam tum angfusakum di sini maknanya syirku. Fatubu ila rabbikum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Wa qala fi qatli nafsi, dan Allah berfirman tentang membunuh jiwa. Itu perkataan Nabiullah Musa ketika mukul orang dan orangnya mati. Rabbi ini dalam tu nafsi, wahai Rabbku, aku mendzalimi diriku sendiri, yaitu membunuh orang. Faghfirli, maka ampunlah aku. Dan berkata Bilqis, Rabbi ini dalam tu nafsi, wahai Rabbku, sunyi aku telah mendzalimi diriku sendiri, yaitu melakukan kesyirikan, menyembah apa? Bilqis ini penyembah apa? Hah? Apa? Matahari asal. Rabb ini dalam tu nafsi, wahai Rabbku, sunya aku mendzalimi diriku sendiri, yaitu syirik, yaitu menyembah matahari. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berpasrah diriku sama Sulaiman kepada Allah Rabb semesta alam. Demikian juga Adam berkata, Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami, yaitu memakan buah pohon larangan. Maka di sini zalim maknanya maksiat, namun tidak sampai derajat, ya, tidak sampai derajat syirik. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Tumakat yukranu biba'di dunum, kemudian terkadang kata-kata mendzalimi diri sendiri itu digandeng dengan beberapa dosa. Contohnya di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan yang keji, kitab sejarah ini maknanya dosa yang buruk, contohnya zina, artinya apa? Dosa besar. Aw dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri, maknanya bimadunahu, dosa yang levelnya di bawah yang tadi, artinya dosa kecil, kalkublah, contohnya mencium, contoh dosa kecil, mencium perempuan yang tidak halal untuk dicium. Maka ketika zalim mendzalimi diri itu digandeng dengan fahisyah, maka ya, maknanya adalah dosa kecil. Kemudian di surat An-Nisa, surat 10, Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa melakukan kejelekan atau mendzalimi dirinya sendiri. Apa bedanya kalau di tafsir jalan lain? Ya malusuan maknanya adalah melakukan dosa yang menyusahkan orang lain, ya, semacam menuduh tanpa bukti. Ayat lim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, maknanya adalah dosa yang tidak menyakiti orang lain, namun dampaknya adalah untuk dirinya sendiri, tidak mengganggu orang. Wa amal labdu zulmi, adapun kata-kata zalim secara mutlak, maka fayatakulubi al-kufru wa sa'iru dunubi, maka tercakup di dalamnya kekafiran dan semua dosa. Allah berfirman, usyurul ladzina zalamu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Wa aswajahum, dan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Wa aswajahum, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ini tafsir yang nanti dipilih oleh Syekhul Islam. Jadi kalau di tafsir jalan maknanya teman-teman mereka dari bangsa setan. Wa makanu ya'budun, dan berhala-berhala yang mereka sembah, min dunillah, selain Allah. Fahduh, maka tunjukkanlah kepada mereka ila siratil jahim, jalan menuju neraka. Waqifuhum, dan berhentikanlah mereka, yaitu tahanlah mereka di mana? Inda sirat, di dekat sirat. Maka orang-orang kafir itu kan ditahan di dekat sirat, innahum masulun, mereka akan ditanya tentang semua perbuatan dan ucapan mereka. Apa pertanyaannya? Allah ceritakan di ayat berikutnya, ayat 25. Nah, apa makna wa azwajahum? Pasangan-pasangan mereka. Kalau tadi kita sejalanin ada teman-teman orang-orang musyrik ini dari kalangan setan. Sedangkan Syekhul Islam mengatakan tentang makna wa azwajahum, maka Umar mengatakan nudara'ahu, orang-orang yang semisal dengan mereka. Kata Syekhul Islam, wa hadza tsabitun an Umar, dan riwayat ini adalah sahih dari Umar. Demikian juga Ibn Abbas mengatakan wa asbahahum, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Demikian pula Qatadah dan Al-Kalbi, keduanya mengatakan kuluman amila bimithli amali, semua orang yang beramal sebagaimana amal orang-orang musyrik ini. Maka peminum khamar fa'ahlul khamri ma'ahlul khamri, peminum khamar akan dikumpulkan bersama sesama peminum khamar. Wa'ahlul zina ma'ahlul zina, dan orang yang berbuat zina dikumpulkan bareng dengan orang yang berbuat zina. Sedangkan Dohak dan Muqatil mengatakan kumpulkanlah orang-orang yang, nah, kalau di sini keterangan Umar kemudian Ibn Abbas serta Qatadah, ini dolim di sini kekafiran dan yang lainnya. Maka kumpulkanlah orang yang zalim dengan sesamanya, yang kafir dengan kafir, musyrik dengan musyrik, peminum khamar dengan peminum khamar, pezina dengan pezina. Ya kan? Berarti zalim di sini maknanya bukan hanya syirik, akan tapi maksiat. Maka orang yang berbuat maksiat kumpulnya dengan sesama, orang yang amalnya sama dengannya, dan tidak harus syirik, boleh jadi minum khamar, zina atau yang lain. Sedangkan Dhahab dan Muqattal mengatakan azwajahum maknanya adalah teman-teman mereka, qurana ahum minasyayatin, teman-temannya dari golongan setan. Artinya kullu kafirin ma'ahu syaitanuhu fi silsilatin, setiap orang kafir nanti akan bareng dengan setannya dalam satu rantai, diikat dengan rantai, ya. Orang kafir dengan setannya dalam satu rantai. Dan makna ayat ini, Shaffat ayat 22, itu dinilai sama dengan At-Takwir ayat 7, wa idzan nufusu zuwijat, dan jika jiwa-jiwa itu dipasangkan. Apa yang dimaksud jiwa dipasangkan? Maka kata Syekhul Islam maknanya sama dengan Shaffat ayat 22, yaitu dipasangkan, dibarengkan dengan orang yang amalnya itu jenis. Namun kayaknya tetap ada makna yang lain. Seperti makna di tafsir jalan lain, itu maknanya lain. Yang dimaksud dengan idan nufusul zubidah, kalau di tafsir jalan lain, kurinat bi ajizatiha, ketika jiwa itu digandengkan dengan badannya. Artinya ketika arwah itu dimasukkan lagi ke badan dan bangkit dari kubur. Sehingga wa idzan nufusu zuwijat, artinya ketika manusia dibangkitkan, ketika itu arwah nyawa manusia bergandeng lagi, bergabung lagi dengan badannya, berpasangan lagi dengan badannya. Namun kalau penafsiran yang diambil oleh Syekhul Islam Taimiyah, maknanya sama dengan sofa, yaitu ketika jiwa itu dipasangkan dengan orang yang amalnya sejenis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-fajiru ma'al-fajiri, orang yang durjana, orang yang suka berbuat dosa akan kumpul bareng dengan orang yang berbuat dosa, sedangkan orang yang soleh kumpul bareng dengan orang yang soleh. Kalau Ibn Abbas mengatakan ini terjadi wadzalika hina yakunu nasu azwajan salasa, ini adalah terjadi ketika manusia terbagi menjadi tiga bagian. Ada sabiqun al-awwalun, as-sabiqun, ada ahlul yamin, muqtasidun, dan ada orang-orang yang kafir. Kata Al-Hasan Al-Basri dan Qutadah, ulhiqa kullu mri'in bi syi'atihi, setiap orang akan digabungkan dengan golongannya, Yahudi sama Yahudi, Nasrani sama Nasrani. Rabi' Ibn Khaitha mengatakan yusarul mar'u ma'a sahibi amalihi, manusia akan dikumpulkan bersama sahibi amalihi. Temannya yang satu amal dengan dia. Maka penjelasan-penjelasan ini, wahada kama sabata, penjelasan ini juga sebagaimana terdapat dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ada seorang yang mencintai sekelompok orang, walamma yalhaq bihim, akan tapi tidak bisa menyusul orang yang dicintai, tidak bisa sama amalnya dengan orang yang dia cintai. Maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, sehingga seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Di dunia dan di akhirat, di dunia orang itu akan kumpul dengan orang yang dia cintai. Di akhirat tadi Allah katakan usyurladina zulamu wa aswajahum atau waidhan nufusu zuwijat, orang itu ketika bangkit dari kubur akan dikumpulkan menurut ya, amalnya masing-masing. Yang Yahudi kumpul sama Yahudi, Nasrani sama Nasrani, tukang mabuk sama tukang mabuk, dan seterusnya. Dan Nabi mengatakan arwah itu bagikan, roh-roh manusia itu bagikan junudun mujannadah, tentara yang sudah dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arafa minha i'talafa, maka arwah yang sudah saling kenal rohnya, maka badannya akan i'talafa, akan bersatu. Wama tanakara, dan jika arwahnya itu telah tidak cocok, ikhtalafa, maka badannya pun tidak akan ketemu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Jika teman dekatnya Nasrani, maka pasti Nasrani. Jika teman dekatnya adalah Hindu, pasti Hindu. Maka jika agama itu sangat ditentukan oleh teman dekat, maka bagaimanakah lagi dengan akhlak? Tentu jawabannya mimba bil aula. Orang itu akan rela melepaskan keyakinan, melepaskan agama agar sama dengan agama temannya. Ini agama bisa dilepas demi serupa dengan teman dekat. Gimana dengan perilaku? Maka mimba bil aula. Falyang doa hadukum mani khalil, maka tidaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Lihat footnote. Hadis ini statusnya hasan, diatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Daftar Hadis Sittil Palsu, fa'akhta'a, namun ini adalah ya, pendapat yang keliru. Tidak benar kalau ini hadis palsu. Di sini dikatakan oleh Abu Hurairah, namun pakai ar-rajulu bukan pakai al-mar'u. Ar-rajulu ma'a bini khalilihi. Pertanyaan. Wa zawju syai'in nadhiruhu wa sumiya nisfu zawjan litashabuhi afradihi تشابه أفراده كقوله أنبتنا فيها من كل زوج غير ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فقال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر ya nam wal bar wal bahru was sahlu wal jabalu was sita'u was saytu wal jinnu wal insu wal kufru wal iman was sa'adatu was shaqawatu wal haqqu wal batil wal dhikru wal unsa wal nuru wal dhakaru wal dhakaru wal unsa wal nuru wal dhulumatu wal khuluwu wal murru وأشباه ذلك لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يبشر معهم زوجاتهم مطلقا فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا بل كافرا كامرأة فرعون وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط. ولكن إن كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج. ولهذا قال الحسن البصري وأزواجهم المشركات. نعم. وزوج شيء تنتلم بأس عرب زوج زوجnya sesuatu itu artinya adalah nadir yang serupa dengannya. Oleh karena itu setengah dalam bahasa Arab disebut zaujan. Kenapa? Litasabuhi afrodihi. Karena karena kemiripan anggota-anggota setengah. Ini ada roti empat untuk kamu setengah, untuk kamu setengah, dua-dua. Nah, ini mirip, rotinya sama. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Su'ara, "Ambatna fiha, kami tumbuhkan padanya min kulli zawjin karim, setiap pasangan yang mulia." Zaujun karim maknanya di tafsir lain nau'in hasanin, jenis tumbuhan yang baik, berbagai jenis tumbuhan yang baik. Kata Syekhul Islam di sini, zaujin di sini maknanya adalah nis. Maksudnya apa? Ya, namun maknanya sama saja. Jadi ini pasangan, ya ada yang jantan, ada yang betina. Ya. maka jantan itu setengah, betina setengah, betina satu. Kemudian di surat lain, surat Adz-Dzariyat, Allah berfirman, dan dari segala sesuatu kami ciptakan dua pasang zaujain, maksudnya sepasang, setengah-setengah, sepasang. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran. Apa yang dimaksud dengan zaujain? Kata beberapa ahli tafsir, sinfain wa nau'ain, dua jenis atau dua macam yang berbeda, bumi, langit, matahari, rembulan, malam, siang, daratan, lautan, as-sahl wal jabal, gunung, al-jabal gunung, as-sahl kebalikannya gunung, tanah datar, musim dingin, musim panas, jin manusia, kekafiran dan keimanan, kebahagiaan dan kesengsaraan, kebenaran dan kebatilan, laki-laki dan perempuan, cahaya dan kegelapan, manis dan pahit, dan semacam itu. La'alakum tadzakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran, yaitu kalian ya sadar anna khaliqal azwaj, bahasanya pencipta benda-benda yang berpasangan ini adalah wahidun, zat yang esa. Dan kembali kepada awal ayat, usur ladzina zulamu wa aswajahum. Ini kembali, kita balik ke ayat tadi. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan aswajahum, pasangan-pasangan mereka atau orang-orang yang sejenis dengan mereka. Laisal murad, adalah yang dimaksud dengan ayat usur ladzina zulamu wa aswajahum adalah dikumpulkannya mereka dengan istri-istri mereka secara mutlak. Namun makna yang tepat-tepat adalah tadi, kumpulkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang sesama dengan mereka dalam amal. Bukan maknanya istri, tergantung istrinya, istrinya itu sejenis dengan mereka apakah tidak. Karena seorang perempuan yang soleh boleh jadi suaminya adalah ahli maksiat atau bahkan kafir. Contohnya Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah adalah mukminah, Fir'aun adalah orang kafir, bahkan gembong kekafiran. Demikian juga seorang laki-laki yang soleh boleh jadi istrinya adalah tukang maksiat atau bahkan kafir. Contohnya adalah Nabi Nuh dan Lot. Keduanya punya istri dan istrinya adalah kafir. Maka yang dimaksud dengan usur ladzina zalamu aswajahum bukanlah istri, akan tetapi jika si perempuan tersebut agamanya sama dengan suaminya, amalnya sama dengan suaminya, maka terkholat, maka tercakup dalam keumuman makna azwaj. Karena azwaj maknanya adalah orang yang semisal karena sama dalam amal. Maka jika istri itu amalnya sama dengan suami, maka ia termasuk dalam usur ladzina zulamu wa aswajahum. Sebagaimana penafsiran Hasan al-Basri, dia mengatakan wa aswajahum maknanya al-musyrikat, zulamu maknanya orang musyrik. Maka kumpulkanlah juga aswajum, istri-istri mereka, yaitu wanita-wanita musyrik. Abdul. Falaribah nangazir ayat tanawalat jal kufara kama jala alaihi siyakul ayati wa kutakut jama kalamu mufassirina annahu yadubu fiha azzanat ma'adzanati wa ahlul khamri ma'ahlil khamri wa kazalika al-asri al-marwi iza kana yawm al-kiyamati kila aina zulumati wa awanuhum aw qala wasbahum fa isma'una fi tawa bitin man minnarin fi tawa bitin minnarin summa yabzubu bihim finnarin wa qad qala ghairu wajhin min as-salafi wa nuzulu mati man aanahum walau annahu lakin lahum dawatan au baron au baro lahum kolaman wa minhum man kana yaqulu bal ma yaksulu siyabuhum min a'wanihim wa a'wanuhum hum min azwajihim al-maskurina fil ayati fa innal mu'ina ala al-birri wa taqwa min ahli zaka wal mu'inu ala al-ithmi wa al-udwani min ahli zalika. Qala ta'ala may yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Nah, berkaitan dengan tafsir Hasan al-Basri yang memaknai aswad jauh dengan wanita-wanita musyrik, sehingga Allah bin Abdullah memaknanya sebagai orang-orang musyrik, Syekhul Islam mengatakan tidak harus diakibkan bahasanya ayat ini mencakup orang-orang kafir. Sebagian ditunjukkan oleh konteks ayat, dan telah lewat perkataan para ahli tafsir yang mengatakan bahasanya usul ladina dhulamu itu ya takhulu fiha, tercakup di dalamnya orang yang berbuat zina dengan sesama orang yang berbuat zina, peminum khamar sesama dengan dikumpulkan dengan sesama peminum khamar. Demikian juga wa kadzalikal atharul marwiyu, demikian juga terdapat dalam atsar yang diriwayatkan, yang disana disebutkan idza kana yaumul qiyamah, ketika tiba hari kiamat maka ada pengumuman aina dzalamatu, di manakah orang-orang yang zalim, wa a'wanuhum dan pembantu-pembantunya. Termasuk orang yang zalim adalah penguasa yang zalim. Namun enggak mesti orang yang zalim itu adalah penguasa yang zalim. Boleh jadi ya preman yang zalim. Ya, boleh jadi atau orang ya, gali, gendo dan sebagainya. Namun termasuk di dalamnya adalah penguasa yang zalim. Gimana ke orang-orang yang zalim dan penolong-penolong mereka? Atau bunyi pengumumannya, gimana ke orang-orang yang zalim dan orang-orang yang serupa dengan mereka? Nah, ini orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim dan orang yang membantu si penguasa dikumpulkan dalam kotak dari api neraka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka jadikan satu dalam satu kotak. Ini kamu penolong penguasa yang zalim, penguasa yang zalim dan pembantunya diikat dalam satu rantai, masukkan dalam kotak, kotaknya masukkan dalam neraka. Dan beberapa ulama salaf mengatakan yang dimaksud pembantu orang-orang yang zalim adalah semua orang yang menolong orang yang zalim, meskipun menolongnya tidak langsung. Contohnya, seandainya orang tersebut walau meskipun cuma memberikan wadah tinta, walau lakin lahum, meskipun cuma memberikan dawatan wadah tinta, atau barolahum kolaman, atau meruncingkan pensilnya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bahkan siapa yang menyucikan pakaiannya, bahkan orang yang zalim itu termasuk penolong orang yang zalim. Maka berdasarkan penjelasan ini, cukup keras, tak boleh menolong dan bantu orang yang berbuat zalim, meskipun cuma sekedar nyucikan pakaiannya. Menyisihkan pakan kan berarti tidak membantu kedolimannya secara langsung. Kalau membantu kedolimannya secara langsung, dia dolimnya apa? Ngantami orang, mukul orang. Nah, yang bantu siapa? Yang megangi. Ini tak pegangi, silakan dipukuli. Ini membantu secara langsung. Ya, kalau menyisihkan pakaian, enggak ya? Kalau yang penjelasan yang pertama memberikan tinta dan meruncingkan pena, nah ini mungkin termasuk tolong menolong yang agak langsung. Karena ini mungkin berkaitan dengan maknanya berkaitan dengan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim dia bikin keputusan-keputusan yang nindas rakyatnya. Nah, dan keputusan itu ditulis pakai kertas. Maka siapa yang nyerahkan, nyerahkan tinta untuk untuk ditulisnya aturan yang menzalimi rakyat, atau bantu meruncingkan pensil sang raja yang mau membuat keputusan yang zalim. Wa'awanuhum, dan penolong orang-orang yang zalim itu adalah termasuk pasangan orang-orang yang zalim yang telah disebutkan dalam ayat. Karena orang yang menolong melakukan membantu orang menolong orang untuk melakukan bir dan takwa adalah termasuk orang yang melakukan bir dan takwa. Dan orang yang menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan, maka termasuk orang yang melakukan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu Allah berfirman, siapa yang memberikan syafaat yang baik, untuknya bagian pahala dari syafaat yang baik. Dan siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka untuknya kiflun jatah dari dosa syafaat yang jelek. Ya, hadis. Syafi'u alladhi yu'inu ghayrahu fayasiru ma'ahu syafi'an syafa'an fayasiru ma'ahu syafa'an ba'da angkana witron walihala kusirati syafa'atu ahsanatu bi'anatul mu'minina al-mihadi wa syafa'atu sayi'atu bi'anatul kufari al-kitadul mu'minina kama zakara dhalika Ibn Jaririn wa Abu Sulaimana wa kusirati syafa'atu hasanatu bi syafa'atil insani lil-insani liyattali balahu naf'an au yukhalishu min balain kama qala al-hasanu wa mujahidun wa qatadatu wa ibn zaydin fa syafa'atu hasanatu i'anatun ala khairin yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu min naf'in min naf'iman Min naf'i man yastahiqu naf'i Wadaf'i dorri Aman yastahiqu daf'a dorri anhu wa syafa'atu sayyatu i'anatuhu ala ma yukrihuhu Allahu wa rasuluhu ka syafa'ati alati fiha dhulmul insani au mal'u al-ihsani alladhi yastahiquhu wa kushirati syafa'atu hasanatu bidu'ai al-mu'minina wa sayi'atu bidu'ai alaihim wa kushirati syafa'atu hasanatu bil-islahi baina ithnaini wa kullu hadha sahihun fa syafi'u zawjul mashku'i lahu idhil mashku'u indahu min khalqi imma an yu'inahu ala birri wa taqwa wa imma ayyuhinnahu ala ismin wa udwani wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin qala li ashabihi isma'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabi ma syaa. Nah, apa makna syafaat dalam hadis atau dalam ayat di atas? Maka pemberi syafaat adalah orang yang menolong orang lain. maka jadilah orang lain tersebut karena ada yang nolong menjadi syafaan, menjadi genap setelah sebelumnya witron ganjil. Maka syafaat itu diambil dari kata-kata syafun, artinya genap. Maka orang yang menolong orang lain, perbuatan menolong orang lain secara umum itu bisa disebut syafaat. Menolong orang lain untuk berbuat kebaikan, jadi dia berbuat kebaikan seorang diri, jadi panitia pengajian sendirian dan dibantu, maka jadi genap setelah sebelumnya witir, maka ini syafaat. Ada orang yang mau mabuk ya, sendirian, dibantu belikan khamar ya, maka yang semula sendirian witir ganjil menjadi genap. Oleh karena itu maka syafaat yang baik ditafsirkan dengan menolong orang beriman untuk melakukan jihad, dan syafaat yang jelek adalah menolong orang kafir untuk memerangi kaum mukminin. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Sulaiman. Ya, di sini Syekhul Islam menyebutkan beberapa penafsiran ahli tafsir tentang makna syafaat. Yang pertama adalah menolong. Syafaat yang baik menolong dalam kebaikan, syafaat yang jelek menolong dalam kejelekan. Yang kedua, wafusirat as-safa'atul hasanah, dan ditafsirkan syafaat yang baik dengan menolong orang lain, menjadi perantara untuk orang lain untuk membawa, mendatangkan manfaat untuk orang lain tersebut, menjadi penghubung, mediator. Jadi mediator untuk mendatangkan manfaat untuk orang yang dimediatori atau menyelamatkannya dari bencana. Demikian penafsiran dari Al-Hasan Basri, Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Zaid. Ada orang yang butuh utangan, dan ada orang dermawan yang suka mengasih utang, namun ini tidak kena. Akhirnya kita menjadi mediator, menghubungkan orang ini. Maka tambahnya kita memberi syafaat. Fasyafa'atul hasanah, maka syafaat yang baik adalah menolong untuk mewujudkan kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berupa memberi manfaat kepada orang yang berhak untuk mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya dari orang yang berhak untuk mendapatkan berhak untuk tercegah bahaya darinya. Sedangkan syafaat yang jelek adalah menolong orang lain untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, semacam syafaat yang di dalamnya terdapat mendolimi orang lain atau mencegah kebaikan kepada orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Maka jika syafaat maknanya adalah syafaat dalam arti menjadi mediator, maka hasanah dan sayiah sudah tergantung tergantung hal yang dimediatori. Kalau tadi orang utang, butuh utangan, kemudian kita jadi mediator supaya menghubungkan orang yang bisa ngasih utang, ini syafaat yang baik. Dan jika ini ada orang yang berhak untuk dihukum, kemudian kita jadi syafaat supaya kepada penguasa supaya ini tidak dihukum, maka ini syafaat yang jelek. Kemudian yang ketiga, waqfu sirat dan syafaat dalam ayat di atas ditafsirkan juga dengan mendoakan kebaikan untuk orang yang beriman, sedangkan syafaat kejelekan adalah mendoakan jelek untuk orang yang beriman. Yang keempat, syafaat dalam ayat di atas ditafsirkan dengan al-islah baina isnain, mendamaikan dua orang. Dari empat penafsiran tentang syafaat yang ada dalam ayat di atas, Syekhul Islam mengatakan wa kullu hadza sahih. Empat tafsiran di atas semuanya benar. Baik syafaat itu diartikan sebagai menolong atau mediator atau doa ataupun apa tadi yang keempat, islah, mendamaikan. Semuanya kata Syekhul Islam benar. Kenapa? Karena yang namanya pemberi syafaat itu adalah pasangan orang yang disyafaati, yang semula ganjil jadi genap. Idul makhluk ingdahu, dan orang yang berusaha untuk mendapatkan syafaat dari di antara makhluk itu boleh jadi syafaat bentuknya adalah menolongnya untuk melakukan bir dan takwa, atau menolongnya untuk melakukan dosa dan permusuhan. Intinya apa? Kata Syekhul Islam, makna syafaat dalam surat An-Nisa adalah menolong. Karena hakikat syafaat adalah semula ganjil jadi genap. Nah, termasuk menolong, maka semua bentuk menolong itu syafaat. Dan termasuk menolong adalah menjadi mediator. Nah, termasuk menolong adalah menjadi mediator. Orang yang butuh utangan, ya, kita jadi menjadi mediator sehingga dia bisa ketemu dengan orang yang mau memberi utang. Maka orang yang butuh utang ini semua sendirian cari utang. Ketika kita jadi mediator, maka jadi genap. Maka syafaat dalam surat An-Nisa tadi kesimpulannya adalah, maknanya adalah menolong. Ada dua orang yang ribut. Satu orang ini ingin damai dengan temannya, enggak bisa. Maka kita berusaha untuk ikut mendamaikan. Maka orang yang ingin damai tadi semula sendiri, dengan datangnya kita jadi syaf'un, jadi genap. Maka makna syafa'at adalah surat An-Nisa 85 adalah menolong dengan semua bentuknya. Dan di antara bentuk menolong adalah menjadi mediator. Kita lihat tafsir jalan Pak Yafi. Siapa yang memberikan syafaat di antara manusia, mungkin maknanya menolong. Wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang kepadanya orang yang meminta satu kebutuhan, satu keperluan, minta bantuan, beliau berkata kepada para sahabatnya, isfa untuk jaru. Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Ya, siapa yang kenal orang yang punya kelebihan harta, orang ini butuh harta, maka jadilah mediator, kalian akan dapat pahala. Ya, jadi mediator, kalian akan dapat pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan melalui lisan nabinya apa yang Allah kehendaki. Dan yang kita pada kesempatan pagi hari ini, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.